Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menjelaskan sedikit tentang Qadiyah Muwajjahah, yang mana telah kita ketahui bersama bahwa Qadiyah Muwajjahah adalah qadiyah yang sangat penting untuk kita ketahui dalam pembahasan ataupun dalam pelajaran ilmu mantiq. Perlu diketahui Qadiyah Muwajjahah ada 15 yang berdasar pada 4 maddah ataupun pada 4 kaifiat nisbah. Maddah yang pertama yaitu maddah darurah, yang kedua maddah dawam, yang ketiga maddah la darurah ataupun imkan, dan yang keempat maddah la dawam ataupun itlaq. Dari maddah darurah terpecah menjadi 7 qadiyah. Yang pertama dari maddah darurah ada qadiyah daruriyah mutlaqah. Yang kedua qadiyah masyrutah ammah. Yang ketiga qadiyah masyrutah khassah. Yang keempat qadiyah waqtiyah mutlaqah. Yang kelima qadiyah waqtiyah ghairu mutlaqah. Yang keenam qadiyah muntasyirah mutlaqah. Dan yang ketujuh qadiyah muntasyirah ghairu mutlaqah. Dan dari maddah dawam ada 3 qadiyah, yaitu qadiyah daimah mutlaqah, yang kedua qadiyah unfiyah ammah, yang ketiga qadiyah unfiyah khassah. Dan dari maddah imkan ataupun maddah la darurah ada 2 qadiyah, yang pertama qadiyah mumkinah ammah dan yang kedua qadiyah mumkinah khassah. Dan dari maddah itlaq ataupun maddah la dawam ada 3 qadiyah, yaitu qadiyah mutlaqah ammah, yang kedua qadiyah wujudiyah la daimah, dan yang ketiga qadiyah wujudiyah la darurah. Jadi dari 4 maddah tersebut lahir 15 qadiyah. Dan perlu juga diketahui Qadiyah Muwajjahah terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama namanya Qadiyah Basitah. Qadiyah Basitah ada 8. Yang pertama Qadiyah Daruriyah Mutlaqah. Yang kedua Qadiyah Masyrutah Ammah. Yang ketiga Qadiyah Waqtiyah Mutlaqah. Yang keempat Qadiyah Muntasyirah Mutlaqah. Yang kelima Qadiyah Daimah Mutlaqah. Yang keenam Qadiyah Mumkinah Ammah. Dan yang ketujuh Qadiyah Mutlaqah Ammah. Dan yang kedelapan qadiyah unfiyah ammah. Dan yang kedua yaitu bagian qadiyah murakabah. Qadiyah murakabah ada 7. Yang pertama qadiyah masyrutah khassah. Yang kedua qadiyah waqtiyah ghairu mutlaqah. Yang ketiga qadiyah muntasyirah ghairu mutlaqah. Yang keempat qadiyah unfiyah khassah. Dan yang kelima qadiyah mumkinah khassah. Yang keenam qadiyah wujudiyah la daimah, dan yang ketujuh qadiyah wujudiyah la darurah. Jadi semua qadiyah muwajjahah ada 15, dan dalam 15 tersebut terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama basithah ada 8 qadiyah, dan yang kedua murakabah ada 7 qadiyah. Sekarang kita akan menjelaskan satu persatu dari qadiyah muwajjahah. Yang pertama qadiyah daruriyah mutlaqah. Qadiyah daruriyah mutlaqah adalah qadiyah yang dihukumkan dengan daruri nisbah mahmul kepada maudhu tanpa dikait dengan wasaf atau waktu. Contohnya kullu insan hayawan bid darurah. Itu contoh dari qadiyah daruriyah mutlaqah. Kullu insan hayawan bid darurah. Logikanya nisbah hayawaniyah kepada insan secara daruri. Maksud daruri adalah wajib akli, yaitu mala yatasawwaru fil akli adamuhu. Akal tidak membenarkan kalau wasaf hayawaniyah tidak ada pada insan, tapi mesti ada. Itu pemahaman dari qadiyah daruriyah mutlaqah pada contoh kullu insan hayawan bid darurah. Yang kedua, qadiyah masyrutah ammah. Qadiyah masyrutah ammah adalah qadiyah yang dihukumkan dengan daruri nisbah mahmul kepada maudhu dengan kaid wasah maudhu. Contohnya kullu katib mutaharrikil asabi bid darurah madama katiban. Kullu katib mutaharrik asabi bid darurah madama katiban. Logikanya nisbah taharruk asabi kepada katib ataupun penulis itu daruri, yaitu wajib akli, tapi dengan syarat selama dia masih berwasaf dengan menulis. Dan yang ketiga, qadiyah masyrutah khassah. Qadiyah masyrutah khassah adalah qadiyah masyrutah ammah juga, namun ditambah dengan kaid la daiman dari segi zat. Contohnya kullu katib mutaharrik asabi bid darurah madama katiban la daiman. Logikanya nisbah taharruk asabi kepada katib ataupun penulis itu daruri selama dia masih menulis. Namun sifat menulis tersebut tidak dawam ataupun tidak kekal pada diri si katib ditinjau dari segi zatnya katib. Dan kata la daiman pada posisi la syai' minal katib bi mutaharrik asabi bi tla'am. Karena bila isbat mahmul kepada maudhu tidak dawam, maka adalah salaf itu pasti dalam satu waktu. Dan qadiyah masyrutah khassah tersusun dari dua qadiyah, yaitu qadiyah masyrutah ammah dan qadiyah mutlaqah ammah. Dan yang keempat, qadiyah waqtiyah mutlaqah. Qadiyah waqtiyah mutlaqah adalah qadiyah yang dihukumkan dengan daruri nisbah mahmul kepada maudhu pada waktu tertentu. Contohnya bid darurah kullu insan mutaharrik asabi waqtal kitabah. Logikanya nisbah taharruk asabi kepada insan itu daruri pada waktu menulis. Yang kelima, qadiyah waqtiyah ghairu mutlaqah, yaitu qadiyah waqtiyah mutlaqah juga, namun ditambah kaid la daiman dari segi zat. Contoh bid darurah kullu insan mutaharrik asabi waqtal kitabah la daiman. Logikanya nisbah taharruk asabi kepada insan itu daruri pada waktu menulis, namun sifat menulis tersebut tidak dawam ataupun tidak kekal pada diri insan ditinjau dari zatnya insan. Dan kata la daiman pada posisi qadiyah la syai' minal insan bimutaharrik asabi bitla'am. Karena bila isbat mahmul kepada maudhu tidak dawam, maka adalah salaf itu pasti dalam satu waktu. Qadiyah waqtiyah ghairu mutlaqah tersusun dari dua qadiyah, yaitu qadiyah waqtiyah mutlaqah dan qadiyah mutlaqah ammah. Yang keenam, qadiyah muntasyirah mutlaqah. Qadiyah muntasyirah mutlaqah adalah qadiyah yang dihukumkan dengan daruri nisbah mahmul kepada maudhu pada waktu yang tidak tertentu. Contoh bid darurah kullu insan mutanafis waqtan ma. Logikanya nisbah mutanafis kepada insan itu daruri pada waktu kapanpun. Tidak ada waktu tertentu untuk bernafas, seperti bernafas cuma waktu menulis. Tidak seperti demikian. Yang ketujuh, qadiyah muntasyirah ghairu mutlaqah adalah qadiyah muntasyirah mutlaqah juga, namun ditambah kaid la daiman dari segi zat. Contoh bid darurah kullu insan mutanafis waqtan ma la daiman. Logikanya nisbah mutanafis kepada insan daruri pada waktu kapanpun, namun sifat bernafas tersebut tidak dawam ataupun tidak kekal dari segi zat insan. Dan kata la daiman pada posisi qadiyah la syai'a minal insan bi mutanaffis bi tala'am. Karena bila isbat mahmul kepada maudhu tidak dawam, maka adalah salaf itu pasti dalam satu waktu. Qadiyah muntashirah ghairu mutlaqah tersusun dari dua qadiyah, yaitu qadiyah muntashirah mutlaqah dan qadiyah mutlaqah ammah. Itu tujuh qadiyah muwajahah dari maddah darurah. Nah, dari penjelasan tadi kita tahu bahwa dalam maddah darurah ada sekitar tiga qadiyah markabah. Dalam maddah darurah ada tiga qadiyah murakabah, yaitu qadiyah masyrutah khasah dan qadiyah waktiyah ghairu mutlaqah, dan yang ketiga qadiyah muntashirah ghairu mutlaqah. Sedangkan yang empat lagi qadiyah basitah, yaitu qadiyah daruriyah mutlaqah, qadiyah masyrutah ammah, yang ketiga qadiyah waktiyah mutlaqah, dan yang keempat qadiyah muntashirah mutlaqah. Dan sekarang dari maddah dawam, yaitu yang ke-8, qadiyah daimah mutlaqah. Qadiyah daimah mutlaqah adalah qadiyah yang dihukumkan dengan dawam nisbah mahmul kepada maudhu tanpa kait dengan wasal. Contohnya kullu insan hayawan daiman. Logikanya nisbah hayawaniyah kepada insan itu dawam ataupun berkekalan. Yang ke-9 qadiyah urfi ammah, yaitu qadiyah yang dihukumkan dengan dawam nisbah mahmul pada maudhu dengan kait wasaf maudhu. Contohnya kullu katib mutaharrik aswabi daiman madama katiban. Logikanya nisbah taharruk aswabi kepada zat katib dawam dengan syarat selama dia masih bersifat dengan menulis. Yang ke-10 qadiyah urfiyah khasah, yaitu qadiyah urfiyah ammah juga, namun ditambah kait la daiman dari segi zat. Contohnya kullu katib mutaharrik aswabi daiman madama katiban la daiman. Logikanya nisbah taharruk aswabi kepada zat katib dawam selama dia masih menulis, namun sifat menulis tersebut tidak dawam pada zatnya ditinjau dari segi zatnya. Dan kata la daiman pada posisi qadiyah la syai'a minal katibi bi mutaharrikil aswabi'i bi itlaqil ammi. Jadi dalam maddah dawam ada 3 qadiyah dan cuma satu qadiyah yang tergolong dalam qadiyah murakabah, yaitu qadiyah ulfiyah khasah. Dan yang ke-11 qadiyah mumkinah ammah. Nah, ini qadiyah dari maddah la darurah ataupun dari maddah imkan, yaitu qadiyah mumkinah ammah adalah qadiyah yang dihukumkan dengan salaf daruri dari taraf yang mukhalif bagi hukum. Contohnya Allahu maujudun bi imkanil ammi. Logikanya pertama kita lihat dulu qadiyahnya. Qadiyah di atas hukumnya mujabah, berarti taraf yang mukhalif adalah salibah. Jadi pemahamannya kita nafikan wujud pada Allah itu tidak daruri. Yang ke-12 qadiyah mumkinah khasah, yaitu qadiyah yang dihukumkan dengan salaf daruri dari dua taraf, yaitu taraf muwafiq dan taraf mukhalif. Contoh Zaidun maujudun bi imkanil khassi. Logikanya kita itbatkan wujud atau kita nafikan wujud pada si Zaid itu tidak daruri. Seperti yang telah kita paparkan di belakang, maksud daruri adalah wajib akli. Jadi pemahamannya adalah wujud pada si Zaid itu tidak wajib pada akal kita, dan nafi wujud pada si Zaid juga tidak wajib. Tapi tentang wujudnya si Zaid ataupun tidak wujudnya si Zaid itu merupakan perkara yang jaiz ataupun perkara yang boleh-boleh saja. Qadiyah mumkinah khassah tersusun dari qadiyah mumkinah ammah mujabah dan mumkinah ammah salibah. Berarti contoh di atas sama dengan kita katakan Zaidun mawjudun biimkanil ammi, Zaidun laisa bimawjudin biimkanil ammi. Dan yang ke-13 qadiyah mutlaqah ammah. Ini dari madah la dawam, dari madah itlaq. Qadiyah mutlaqah ammah adalah qadiyah yang dihukumkan dengan ada terjadinya nisbah, seperti Zaidun qa'imun bi itlaqil ammi. Logikanya nisbah qiyam kepada si Zaid ada terjadi. Yang ke-14 qadiyah wujudiyah la daimah adalah qadiyah mutlaqah ammah dengan kaid la daiman. Contoh Zaidun qa'imun bi itlaqil ammi la daiman. Logikanya nisbah qiyam pada si Zaid ada terjadi, tapi wasaf qiyam tersebut tidak dawam pada si Zaid dari segi zatnya si Zaid. Qadiyah wujudiyah la daimah tersusun dari qadiyah mutlaqah ammah mujabah dan mutlaqah ammah salibah. Kata la daiman pada posisi qadiyah Zaidun laisa biqaim bi itlaqil ammi. Karena bila isbat mahmul pada maudhu tidak dawam, maka adalah salat itu pasti pada suatu waktu. Dan yang ke-15 qadiyah wujudiyah la darurah adalah qadiyah mutlaqah ammah dengan qaid la darurah. Contoh Zaidun qaim bi itlaqil ammi la darurah. Logikanya nisbah qiyam pada si Zaid ada terjadi, tapi tidak daruri dari segi zatnya si Zaid. Qadiyah wujudiyah la darurah tersusun dari qadiyah mutlaqah ammah dan mumkinah ammah. Kata la darurah pada posisi qadiyah Zaidun laisa biqa'imin biimkanil ami. Itulah penjelasan tentang 15 qadiyah mujahah. Sekarang lafaz jihad, karena pada qadiyah mujahah itu ada lafaz jihad. Qadiyah daruriyah mutlaqah lafaz jihadnya ad-darurah. Qadiyah masyrutah ammah lafaz jihadnya bidarurah madama. Qadiyah masyrutah khasah lafaz jihadnya bidarurah madama lada iman. Qadiyah waqtiyah mutlaqah lafaz jihadnya bidaruratin bidaruratin waqti. Qadiyah waqtiyah ghairu mutlaqah lafaz jihadnya bidarurati waqti la daiman. Qadiyah muntashirah mutlaqah lafaz jihadnya bidarurah waqtan ma. Qadiyah muntashirah ghairu mutlaqah lafaz jihadnya bidarurah waqtan ma la daiman. Qadiyah daimah mutlaqah lafaz jihadnya daiman. Qadiyah urfiyah ammah lafaz jihadnya daiman madama. Qadiyah urfiyah khasah lafaz jihadnya daiman madama la daiman. Qadiyah mumkinah ammah lafaz jihadnya bil imkanil ammi. Qadiyah mumkinah khasah lafaz jihadnya bil imkanil khassi. Qadiyah mutlaqah ammah lafaz jihadnya bi itlaqil ammi. Qadiyah wujudiyah la daimah lafaz jihadnya bi itlaqil ammi la daimah. Qadiyah wujudiyah la darurah lafaz jihadnya bi itlaqil ammi la darurah. Nah, sekarang note-nya. Kita ketahui dalam berbagai kitab-kitab fikih misalnya, para musannif ketika menguraikan permasalahan-permasalahannya melalui qadiyah-qadiyah tidak lagi menuliskan lafaz-lafaz jihad tersebut. Nah, disitulah butuh kejelian kita melalui fikiran untuk menalar lafaz jihad apa yang ada pada qadhiyah ini ataupun qadhiyah itu, sehingga dapat kita kategorikan dalam qadhiyah muwajjah yang pertama ataupun kedua ataupun ketiga dan seterusnya, serta bisa kita jelaskan pemahamannya bagaimana. Begitulah ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Di situ juga tidak disebutkan lafaz jihad, tapi kita harus tahu agar kita bisa memahami yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sedikit penjelasan tentang qadhiyah muwajjah. Semoga bermanfaat, khususnya Anda yang ingin mendalami ilmu mantiq. Dan semoga Allah selalu memberi hidayah, taufik, ilmu yang bermanfaat, serta keberkahan kepada kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.